Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tafsir surah Al-Kahfi, di mana pada pertemuan terakhir kita telah memasuki ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-28 pada surah ini, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furdha. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Dan tabahkanlah dirimu wahai Muhammad untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi dan petang, yuriduna wajha. Mereka mengharapkan wajah-Nya Allah. Wala ta'du aynaka anhum, dan jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mentaati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan jangan engkau mentaati orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furqa, dan adalah urusan yang akan dia peroleh itu furuq, yakni akan sia-sia dan tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimakumullah, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ya'muru ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ghairahu uswatahu fil awamiri wan nawahi an yusabbir nafsahu ma'al mu'minin al-ibadil munibin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang mengikuti beliau, orang-orang yang menjadikan beliau sebagai tauladan dalam masalah perintah dan larangan, Allah perintahkan kepada mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti beliau, an yusabbir nafsahu, untuk beliau menabahkan diri beliau bersama dengan orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus berteman, untuk terus bersahabat, dan terus bersama berdampingan dengan hamba-hamba Allah yang beriman. karena pertemanan dengan mereka, pertemanan dengan hamba-hamba Allah yang beriman, inilah pertemanan yang akan memberikan dampak baik kepada kehidupan seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Dan telah kita sampaikan di pertemuan terakhir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Seorang itu agamanya dinilai melalui agama temannya. Karena seorang tidak akan jauh kebiasaannya, tidak akan jauh bagaimana dia beragama dengan kebiasaan beragamanya temannya. Jadi untuk melihat seorang bagaimana dia agamanya, lihat saja kepada temannya. Apabila temannya adalah teman-teman yang baik, teman-teman yang mukminin, teman-teman yang ahlu sunnah, teman-teman yang peduli dengan ilmu, teman-teman yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar orang ini juga sama. Atau seandainya tidak sama, maka mirip dengan mereka, dengan teman-temannya. Namun sebaliknya, ma'asyiral muslimin, apabila seorang terbiasa berteman dengan orang-orang yang jelek, terbiasa berteman dengan orang-orang fasik, terbiasa berteman dengan bahkan ahlul bid'ah wal ahwa, bahkan kaum musyrikin wal kafirin, maka curigai agamanya. Karena agama seseorang itu dinilai dari agama temannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini untuk terus beliau menabahkan diri beliau agar terus bersama dengan hamba-hamba Allah yang beriman. Apa yang bisa kita pahami dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, di antaranya adalah bahwasanya berteman dengan orang-orang baik itu membutuhkan kesabaran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dalam ayat ini untuk menabahkan diri beliau. Berteman dengan orang-orang baik itu butuh kesabaran. Karena terkadang apa yang mereka perbuat teman-teman kita yang baik tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Mereka menginginkan hal-hal yang bermanfaat, namun terkadang hawa nafsu kita menginginkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mereka teman-teman yang baik, terkadang mereka menginginkan suatu hal yang bersifat ibadah yang itu memberatkan kita, dan ternyata itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini untuk menabahkan diri beliau tatkala berteman dengan orang-orang yang beriman. Yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka, orang-orang yang beriman tersebut, alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi, yang mana mereka senantiasa beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi dan petang, menunjukkan keistiqomahan mereka, menunjukkan sabat dan kokohnya mereka di atas ibadah, sehingga setiap pagi mereka beribadah, mereka berdoa kepada Allah, dan di setiap sore mereka ingat berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna bidzalika wajhallah, mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah mereka. Lihat ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang nabinya diperintahkan untuk menabahkan diri bersama mereka dengan dua sifat yang sangat-sangat mulia, yang ini harusnya menjadi barometer kita di dalam memilih teman yang akan menemani kita, memilih sahabat yang akan bersahabat dengan kita. Dari ayat Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal asyyi yuriduna wajhah, kata Syekh As-Sa'di, fawasafahum bil ibadati wal ikhlasi fiha. Allah Subhanahu wa taala mensifati teman-teman yang baik, teman-teman yang nabinya Muhammad diperintahkan untuk menabahkan diri beliau dengan mereka dengan dua sifat. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah ikhlas. Ini adalah dua barometer untuk kita menilai teman itu layak kita jadikan sebagai kawan dekat, layak kita jadikan sahabat ataukah tidak. Dia orang yang rajin beribadah ataukah tidak, dan tatkala ibadah dia ikhlas ataukah tidak. Karena dua perkara ini, ibadah dan ikhlas, ikhwani fillah rahimakumullah, adalah semutlak-mutlak kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Tidak ada kemuliaan yang ada pada hamba kecuali pada dua perkara ini, yaitu pada hal ibadah dan pada hal ikhlas di dalam ibadah tersebut. Tidak ada kemuliaan pula bagi orang yang Allah berikan hanya satu saja. Dia hanya beribadah. Meskipun ibadahnya tepat, tapi dia tidak ikhlas, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pantas untuk kita jadikan teman. Seorang ahlu sunnah, tapi tidak ikhlas dalam mengikuti sunnahnya. Dia mengikuti sunnah, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha mencocokkan ibadahnya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dia lakukan hanya menginginkan sebahagian kecil daripada dunia. Karena dia melihat teman kantornya semuanya ngaji sunnah, karena dia lihat teman kantornya semuanya contohnya tidak musbil, ya, semuanya mengangkat celananya di atas mata kakinya, semuanya berjenggot, semuanya sholat lima waktu, alhamdulillah dia lakukan itu, dan itu adalah ibadah, tapi dia melakukannya hanya karena ikut-ikutan, tidak mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukannya karena teman-temannya melakukannya. Kalau dia tidak melakukannya, khawatir dia akan dijauhi. Khawatir dia akan dimusuhi. Khawatir dia akan barakallahu fikum dipandang sebelah mata. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia bukan orang yang pantas untuk kita jadikan teman dan sahabat. Begitu pula sebaliknya, orang yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan, namun dia tidak mau beribadah, atau tatkala beribadah dia tidak tepat di dalam melaksanakannya. Dia ikhlas kepada Allah dalam ibadahnya, dia tulus dalam melaksanakan ibadah, tapi ternyata ibadah yang dia lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia campuri dengan kebid'ahan, dia campuri dengan hawa nafsunya. Orang-orang yang seperti ini juga tidak pantas untuk kita jadikan sebagai teman dekat. Tidak pantas untuk kita jadikan sebagai sahabat kita. Orang-orang yang senantiasa kita tabahkan diri mereka bersama dengan mereka. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, dua sifat yang harus kita perhatikan. Tatkala kita ingin menjadikan seorang itu barakallahu fikum kawan dekat kita, tatkala kita ingin menjadikan seorang sebagai sahabat kita, perhatikan ibadahnya dan perhatikan keikhlasannya. Perhatikan ibadahnya tepatkah atau tidak, sesuai sunnahkah atau tidak, dia campuri dengan bid'ahkah atau tidak. Yang kedua adalah teliti keikhlasannya. Jangan sampai dia mengamalkan sunnah, jangan sampai dia beribadah kepada Allah dalam keadaan dia tidak tulus, dalam keadaan dia tidak ikhlas, dalam keadaan dia hanya mengharapkan balasan kecil daripada dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asyai'u bisyai'i yudkar, sesuatu dengan sesuatu saling disebutkan. Pada poin orang yang ikhlas tapi tidak tepat dalam ibadah, yang tadi kita singgung adalah mereka orang-orang yang beribadah dengan tata cara yang bid'ah. Orang-orang yang mencampuri ibadah mereka, mencampuri akidah mereka dengan akidah bid'ah. Telah datang bimbingan dari salafun as-salih rahimahumullahu ta'ala, bagaimana kita bersikap kepada mereka ahlul bid'ah, bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam akidahnya dan dalam ibadahnya, dan mereka mengatasnamakan itu sebagai bagian daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana apabila kita melihat bimbingan salaf tentang masalah ini, kita akan mendapati bahwasanya praktek kita di dalam menyikapi ahlul bid'ah itu sungguh sangat tidak ada apa-apanya dengan prakteknya mereka para salaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwasanya sebaik-baik generasi adalah generasi beliau, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Generasi terbaik yang harus kita jadikan sebagai panutan adalah generasinya mereka, generasinya salaf, generasinya para sahabat, generasinya tabi'in wa atba'ut tabi'in, termasuk bagaimana bimbingan mereka tatkala kita harus bersikap terhadap ahlul bid'ah, yang mereka adalah orang-orang yang mungkin ikhlas tapi dalam masalah ibadah tidak tepat. Mereka campuri akidah mereka dengan bid'ah, mereka campuri ibadah mereka dengan bid'ah, waliyahubillah. Ikhwani billah rahimakumullah, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau menyatakan dalam ucapannya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul Itiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, kata Al-Fudail bin Iyad, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Barang siapa yang suka duduk-duduk bersama dengan pelaku kebid'ahan, maka waspadai dia. Lihat ikhwati fillah rahimakumullah, beliau bukan hanya memerintahkan kita untuk waspada dari ahlul bid'ah, tapi beliau juga memerintahkan kita untuk waspada dari orang yang suka duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Dia bukan ahlul bid'ah, tapi dia bergabung dengan ahlul bid'ah, tapi dia suka duduk-duduk campur dengan ahlul bid'ah. Dia suka bermajlis dengan ahlul bid'ah, meskipun dia belum terkontaminasi bid'ahnya, fahdar, hati-hati dari dia. Orang yang duduk-duduk dengan ahlul bid'ah saja suruh diwaspadai oleh Imam Fudhail bin Iyad, apalagi pelaku kebid'ahannya. Nah, qala wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid, dan sungguh aku menginginkan ada penghalang antara aku dengan ahlul bid'ah berupa tembok dari besi. Jadi beliau sangat-sangat tidak mau dekat-dekat, sangat-sangat tidak mau bersama dengan ahlul bid'ah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh saya menginginkan ada jarak antara aku dengan ahlul bid'ah berupa pembatas yang terbuat dari besi. Bahkan kata Fudhail bin Iyad, akulu indal yahudi wan nasrani ahabbu ilayya min an akula inda sahibi bid'ah. Untuk aku makan di sisi Yahudi dan Nasrani, aku makan bersama mereka, aku makan bersama orang Yahudi, aku makan bersama orang Nasrani, ini lebih aku sukai dibandingkan aku makan bersama pelaku kebid'ah. Luar biasa. Ini kalau sekarang dibilang tasyadud, kalau sekarang dibilang jamaah tahdir, seperti sekarang dituduh dengan macam-macam. Tapi lihat bimbingan salaf, bimbingan salafuna soleh, Al-Imam Fudhail bin Iyad rahimahullah, sangat-sangat anti untuk dekat-dekat, apalagi makan bersama, kumpul bersama, bermajlis bersama dengan ahlul bid'ah. Bahkan beliau lebih menyukai untuk makan bersama Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena kalau makan di sisi Yahudi dan Nasrani, kemudian terjadi obrolan, terjadi diskusi, sebagai seorang Muslim harusnya paham bagaimana jelasnya kebatilannya Yahudi dan jelasnya kebatilannya Nasrani. Jelas, tampak. Muslim tahu insyaAllah ta'ala, Yahudi adalah orang-orang yang kufar, Nasrani adalah orang-orang yang kufar, dan syubhatnya mereka jelas, kesesatannya mereka jelas. Sehingga manakala mereka menyampaikan kesesatan mereka kepada kita, contohnya, akan lebih mudah untuk kita tepis. Adapun tatkala makan dengan ahlul bid'ah, kemudian terjadi diskusi, terjadi obrolan, kemudian dia melemparkan syubhatnya, yang syubhatnya bisa jadi sama, syubhatnya bisa jadi tidak tampak dengan jelas. Dikhawatirkan dari hal itu adanya ketertipuan. Dikhawatirkan dari itu akan adanya barakallahu fikum syubhat yang masuk. Dan dikatakan oleh para ulama, asyubahu khattafah wal qulubu dhaifah, syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah itu menyambar-nyambar. Terkadang diremehkan, tapi ternyata menyambar-nyambar ke dalam hati, dalam keadaan hati itu lemah. Dalam keadaan hati itu barakallahu fikum berbolak-balik. Terkadang seorang akan menganggap baik apa yang dikatakan oleh ahlul bid'ah tanpa dia sadari ternyata apa yang dia anggap baik tersebut adalah racun yang diberikan oleh ahlul bid'ah kepada dirinya. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini menunjukkan bagaimana salaf kita, di antaranya Imam Fudhal bin Iyad, sangat memperhatikan ayat ini, yaitu tatkala berteman harus sangat-sangat selektif. Tatkala bersahabat harus betul-betul dipilih. Jangan sampai salah pilih teman dekat, jangan sampai salah pilih sahabat, apalagi sampai salah pilih guru, sampai salah pilih ustaz. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula apa yang dipraktekkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu rahmatan wasi'ah, diucapkan oleh murid beliau Habib bin Abi Zarbaqan, sebagaimana dikeluarkan di dalam kitab Al-Ibana. Murid beliau Muhammad bin Sirin yang bernama Habib bin Abi Zarbaqan mengatakan, menceritakan, kana Muhammad ibnu Sirin idza sami'a kalimatan min sahibi bid'atin wada'a isbi'aihi fi udhunai. Muhammad bin Sirin rahimahullah, manakala mendengar satu kata dari pelaku kebid'ahan, beliau meletakkan kedua tangannya di kedua telinganya, langsung ditutup telinganya. Kemudian beliau mengatakan, la yahillu li an ukallimahu hatta yaquma min majlisihi, tidak halal bagiku untuk mengajak bicara orang ini sampai dia pergi dari tempat duduknya. Jadi didengar tidak mau, diajak ngobrol. Muhammad bin Sirin al-Imam menganggap itu adalah hal yang tidak halal, karena beliau sangat-sangat ingin jauh dari semua pelaku kebid'ahan. Beliau sangat-sangat ingin jauh dari semua pengekor hawa nafsu yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai barometer di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga beliau menyatakan di dalam suratnya yang dikirim kepada murid beliau yang bernama Musaddad, kata Imam Ahmad bin Hanbal, wala tushawir sahiba bid'atin fi dinika wala turafiqhu fi safarika, jangan engkau ajak musyawarah, jangan engkau ajak bermusyawarah pelaku kebid'ahan dalam urusan agamamu. Ai berarti jangan bertanya pertanyaan agama kepada mereka. La tushawir sahiba bid'atin fi dinika, jangan engkau ajak musyawarah pelaku kebid'ahan dalam urusan agamamu. Wala turafiqhu fi safarika, dan jangan biarkan pelaku kebid'ahan menjadi temanmu dan pendampingmu dalam safarmu. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana penyikapan yang dilakukan oleh salaf rahimahumullah, oleh imam-imam sunnah terhadap pelaku kebid'ahan, orang-orang yang mungkin ikhlas di dalam melaksanakan ibadah tapi tidak tepat di dalam menjalankan ibadahnya. mungkin ikhlas mengharapkan wajah Allah, tapi tidak memperhatikan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada apa yang diucapkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam ayat ini, ayat yang ke-28, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang pantas dijadikan teman dengan dua sifat, yaitu mereka adalah orang-orang yang ibadahnya baik dan mereka ikhlas di dalam menjalankan ibadahnya tersebut. Qala fa fihal amru bi suhbatil akhbar. Pada ayat ini ada faedah untuk kita berteman dengan orang-orang yang baik, bi suhbatil akhyar. Nah, ini penjelasannya sudah lewat. Dan faedah yang kedua, wa mujahadatun nafsi ala suhbatihi. Pada ayat ini juga ada faedah untuk kita memperjuangkan, untuk kita menabahkan diri-diri kita untuk terus berteman dengan al-akhyar, untuk terus berteman dengan teman-teman yang baik. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan di atas, bahwasanya yang namanya berteman dengan ahlul khair, berteman dengan ahlu sunnah wal jamaah, itu memerlukan kesabaran. Terkadang terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Itu satu. Dan yang mungkin juga terjadi, manakala kita berteman dengan ahlu sunnah wal jamaah, berteman dengan orang-orang yang baik, adalah ketersinggungan dalam hal-hal dunia. Karena ahlu sunnah adalah manusia sebagaimana yang lainnya. Seorang yang mengaku ahlu sunnah, seorang yang mengaku salafi, seorang yang mengaku mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berusaha komitmen di atasnya, dia adalah manusia, bukan malaikat, yang tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan-kesalahan. Sehingga mungkin saja, tatkala kita berteman dengan ahlu sunnah, ada hal-hal yang kita tidak suka dari dia. Ada hal-hal yang membuat kita tersinggung. Dengan ketersinggungan yang sifatnya duniawi, bisa jadi salah di dalam berucap, bisa jadi salah di dalam berbuat. Nah, yang seperti ini, ikhwani fillah rahimakumullah, memerlukan wus'atus shadr, memerlukan lapang dada dari kita sekalian. Memerlukan barakallahu fikum sikap maaf. Memerlukan barakallahu fikum sikap tidak terburu-burunya kita dari meninggalkan mereka, orang-orang yang baik sebagai teman kita. Terkadang ada orang yang masya Allah ngaji, taklim, kenal sunnah, dekat dengan ahlu sunnah wal jamaah, teman-temannya salafiyin, alhamdulillah. Tapi karena tersinggung dengan salah satu temannya yang salafi, tersinggung dengan salah satu temannya yang ahlu sunnah, menjadi futur, tidak lagi mau dekat dengan ahlu sunnah dan menganggap bahwasanya salafi ahlu sunnah sama, semuanya suka menyinggung perasaan. Padahal hanya satu orang itu saja yang ada masalah dengan dirinya. Lantas dia kumpul rata, dia tinggalkan semua teman-temannya yang salafi, dia tinggalkan semua teman-temannya yang ahlu sunnah, dia kembali kepada teman-temannya yang awam, teman-temannya yang tidak rajin sholat, teman-temannya yang tidak rajin taklim, teman-temannya yang tidak peduli dengan ilmu. Nah, ini seperti ini khalifah rahimahumullah, yang memerlukan juga perjuangan. Ya, terkadang ketersinggungan antar teman, ketersinggungan antar saudara itu terjadi. Para sahabat dengan sahabat yang lain, terkadang mereka tersinggung satu sama lain dengan mereka. Umar pernah tersinggung dengan Abu Bakar. Ya, dua manusia terbaik. Umar pernah merasa tersinggung dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tapi apakah ketersinggungan itu membuat keduanya lantas berpisah? Apabila ketersinggungannya dalam masalah dunia, dalam masalah yang bukan sifatnya adalah syariat, bukan yang barakallahu fikum, kesalahan-kesalahan biasa, salah ucap, terpleset dalam berucap, terpleset dalam dalam berbuat hal seperti ini memerlukan lapang dada dari kita, memerlukan sikap maaf dari kita, memerlukan sikap untuk kita jangan terburu-buru. Wah, fulan katanya salafi, fulan katanya ahlu sunnah, berbuatnya kok seperti ini, nyakitin hati orang. Tinggal. Meninggalkannya bukan hanya orang yang dia merasa tersinggung dengannya saja, tapi dia tinggalkan semua komunitas salafiyin, dia tinggalkan semua komunitas ahlu sunnah wal jamaah, dia berbalik arah, berteman kembali dengan orang-orang fasik, berteman kembali dengan orang-orang yang tidak rajin sholat, berteman lagi dengan orang-orang yang tidak rajin ta'lim. Yang seperti ini, harus kita perhatikan. Berteman dengan ahlul khair membutuhkan kesabaran. Terkadang apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Mereka yang benar, kita yang salah. Ya. Mereka yang mengajak kepada kebaikan, kita yang barakallahu fikum jiwanya tidak mendukung ke sana. Ya, seperti ini harus sabar. Kita berusaha ikuti mereka. Namun terkadang sebaliknya. Ada teman yang baik, teman ahlus sunnah, teman salafi menyinggung. Perbuatannya menyinggung kita, contoh. Ucapannya menyinggung kita. Ya, seperti ini juga membutuhkan sabar. Samping kita mungkin memberikan nasihat kepadanya atas kesalahan yang dia lakukan kepada haknya kita, kita juga berlapang dada untuk siap maaf. Fa'fu anhu wasfa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan maafkan mereka dan lupakan kesalahan-kesalahan mereka. Ini kalau dalam hal duniawi kita diperintahkan untuk memaafkan orang yang berbuat salah kepada mereka, kepada kita. Apalagi yang sifatnya hanya ketidaksengajaan yang membuat kita tersinggung, ini tentu lebih-lebih lagi harus kita berusaha untuk memaafkannya dan melupakannya. Qala, di antara faedah yang juga bisa diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, adalah mukhalatatuhum wa in kanu fuqara. Terus kita berteman dengan ahlul khair, terus kita berteman dengan orang-orang yang baik, meskipun mereka adalah orang-orang yang fakir, meskipun mereka bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang akan mendukung dan mendongkrak kita secara finansial. Karena sebab turunnya ayat ini, semoga masih ingat, adalah tatkala Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya di Mekah, di awal-awal Islam, yang dikala itu mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dipandang sebelah mata, miskin, budak-budak. Ini orang-orang awal yang menyambut dakwahnya Rasulullah SAW. Seperti Bilal, budak hitam, Ammar bin Yasir, Suhaib, Khobbab, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, yang mungkin tatkala ditemani oleh Rasulullah SAW tidak akan mendongkrak Nabi dalam masalah finansial. Gak ada traktir-traktiran kan istilahnya seperti itu. Nabi tatkala berteman dengan sahabat-sahabat ini ya, justru Nabi yang banyak membantu mereka, bukan mereka yang banyak membantu Nabi SAW dalam hal harta. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan nabinya Muhammad SAW tetap berteman dengan mereka meskipun fakir. Dan jangan berpaling dari mereka, jangan berpisah dari mereka hanya karena ingin duduk dengan pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang terpandang, orang-orang yang kaya. Tatkala itu Nabi kita Muhammad SAW tatkala berkumpul dengan sahabat-sahabat yang disebutkan namanya di atas, beliau ingin meninggalkan mereka karena seruan daripada pemuka-pemuka Quraisy yang ingin diajak kumpul juga oleh Nabi SAW, tapi pemuka-pemuka Quraisy tidak mau berkumpul dengan Nabi kalau ada Bilalnya, kalau ada Ammarnya, kalau ada Suhaib dan Khobbab dan ada Abdullah bin Mas'udnya. Jadi suruh dipisah. Di sahabat-sahabat yang tidak terpandang ini, yang sudah mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW, yang oleh sahabat-sahabat miskin ini dipisah, jangan gabung sama kami pemuka-pemuka Quraisy. Nah, yang seperti ini, qatibillah rahimakumullah, adalah sebab turunnya ayat ini. Sehingga di antara faedah yang diambil dari ayat tersebut, dari ayat yang ada bersama kita adalah kita terus diperintahkan untuk berteman bersama dengan orang-orang yang baik dalam masalah pertemanan, dalam masalah persahabatan, meskipun mereka fakir. Meskipun mereka fakir. Faina fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Karena berteman dengan mereka ahlul khair, meskipun mereka fakir, ada banyak manfaat yang tidak bisa terhitung. Dan sebaliknya, jangan kita bercampur dengan orang-orang yang jelek, meskipun mereka adalah orang-orang yang kaya. Jangan kita berteman dengan orang-orang fusaq, orang-orang yang jarang sholat, orang-orang yang tidak peduli dengan ilmu, orang-orang yang tidak peduli dengan ibadah, meskipun mereka kaya. Justru pertemanan kita dengan orang-orang kaya yang seperti ini, orang-orang kaya yang bukan ahlu sunnah, orang-orang kaya yang tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan keimanannya, tidak peduli dengan sholatnya, madharat banyak. Dan tidak terhitung madharat itu. Bukan artinya kita mencegah diri-diri kita untuk berteman dengan orang-orang yang kaya. Semuanya berteman, kaya, miskin, selama itu ahlu khair silakan. Sahabat-sahabat juga banyak yang kaya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an di Mekah adalah saudagar kaya. Tatkala beliau meninggalkan Mekah, hartanya ditinggal semuanya, beliau pindah ke Madinah, di Madinah berbisnis dan juga menjadi seorang yang kaya karena perbuatan, karena bisnis Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, orang yang kaya. Uthman bin Affan, orang yang kaya. Jadi Nabi SAW tidak menafikan pertemanan dengan orang-orang kaya. Yang dijadikan barometer adalah Nabi berteman dengan orang yang baik, kayakah dia atau miskinkah dia. Seperti itu. Jangan seperti kebiasaan sebagian orang yang berteman maunya hanya dengan orang-orang yang berada, hanya dengan orang-orang yang bisa mendongkrak mereka secara finansial, meskipun mereka pusat, meskipun mereka orang-orang fasik. Ini kesalahan besar. Ikhwani fil rahimani wa rahimakumullah, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, pilihlah sahabat dari kalangan ahlu khair, pilihlah sahabat dari kalangan ahlu sunnah yang akan membawamu untuk lebih kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan masih dalam ayat yang sama, ayat yang ke-28, wala ta'du 'ainaka 'anhu. Dan jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka. Jadi jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka ahlul khair. Ai la tujawis hum basaraka wa la tarfa anhum nadraka. Jangan sampai engkau lewatkan pandangan perhatianmu kepada teman-teman baikmu, dan jangan sampai engkau barakallahu fikum angkat pandanganmu dari mereka. Jadi perhatikan mereka. Tatkala berteman dengan ahlul khair, tatkala berteman dengan orang-orang yang baik, perhatikan urusan mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan palingkan kedua matamu dari mereka. Jangan lewatkan perhatianmu dari mereka. Berikan perhatianmu kepada teman-temanmu yang baik. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, pandang mereka dengan pandangan kecintaan. Qala turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka ahlul khair, karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersama dengan ahlul khair, tidak melewatkan pandangan beliau dari mereka karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dan ini ikhwani fillah rahimakumullah memberikan faedah kepada kita sekalian bahwasanya kehidupan dunia terkadang menggoda seseorang untuk jauh daripada ahlul khair, untuk jauh daripada orang-orang yang baik, untuk jauh dari komunitas ahlu sunnah wal jamaah, untuk jauh dari orang-orang yang bisa mendukungnya dalam masalah kebaikan dan ketaatan. Padahal kata Syekh As-Sa'di, fa inna hadha ghayru nafi'. Kehidupan dunia perhiasan kehidupan dunia. Itu adalah sesuatu yang bermadarat dan sesuatu yang tidak bermanfaat. Perhiasan kehidupan dunia apabila dipegang oleh orang yang tidak soleh, maka dia akan bermadarat dan tidak bermanfaat. Makanya disebutkan bahwasanya ni'mal malus soleh lil abdi soleh. Sebaik-baik harta yang baik itu yang dipegang oleh hamba Allah yang soleh. Ini sebaik-baik harta. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dipegang oleh orang yang soleh. Karena seberapapun harta itu dipegang oleh orang yang soleh, orang yang bisa mengendalikan dirinya dari hawa nafsunya, maka harta tersebut akan bermanfaat untuknya dan akan bermanfaat untuk orang lain. Adapun harta yang dipegang oleh orang-orang yang orientasinya adalah dunia, orang-orang yang tidak paham agama, orang-orang yang tidak belajar, dunia di tangan mereka akan menjadi dharun ghairu nafi', akan menjadi hal yang bermadharat dan tidak bermanfaat. Tatkala dunia dijadikan sebagai prioritas, tatkala dunia dijadikan sebagai barakallahu fikum tujuan utama, maka yang seperti ini tidak akan menjadikan seseorang itu puas terhadap apa yang dia dapatkan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kehidupan dunia ini. Memang dunia itu adalah zina sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ada bersama kita. Dunia itu zina. Perhiasan, indah dipandang, enak dirasa, itu dunia, zina. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan hal yang serupa dalam ayat yang lain. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Diberikan indah, dijadikan indah kepada manusia untuk mereka itu suka kepada hal-hal yang menyenangkan. Jadi manusia secara tabiatnya dibuat suka kepada hal-hal yang menyenangkan. Minan nisa, baik dari kalangan wanita, wal banin, dari anak laki-laki, wal qanatiril muqantarah, dan harta-harta yang melimpah, minan zahabi wal fiddah, dari emas, perak, wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang terlatih, wal an'am, dan binatang-binatang ternak, wal harth, dan kebun-kebun. Ini semuanya indah di mata manusia. Ini semuanya adalah perhiasan kehidupan dunia. Suka dengan wanita yang cantik, suka dengan anak-anak laki-laki yang barakallahu fikum tampan-tampan, yang cerdas-cerdas, yang baik-baik, suka dengan harta duniawi, suka dengan emas, suka dengan perak, suka dengan kendaraan, suka dengan hewan ternak, suka dengan perkebunan. Ini semuanya adalah zina. Perhiasan dunia yang memang manusia dibuat suka dengannya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat berikutnya, "Dzalika mataul hayatid dunya." Itu semuanya adalah kesenangan kehidupan dunia. Indah, tapi itu ingat, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ad. Di sisi Allah ada yang lebih baik dari itu semuanya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali yang baik. Qul au nabiyukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang lebih baik dari itu semuanya? Yang lebih baik daripada wanita, yang lebih baik daripada anak-anak laki-laki, yang lebih baik daripada harta-harta melimpah. Lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Yang lebih baik dari itu adalah takwa. Allah menyatakan orang-orang yang bertakwa nanti di sisi Allah mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Seindah-indahnya tempat tinggal seorang di dunia, tidak akan ada apa-apanya dengan tempat tinggal yang akan dia dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indah kebun yang dia miliki, yang ada sungai-sungainya, tetap sungai-sungai surga yang mengalir di kebun-kebun surga, ini jauh lebih indah, apalagi orang yang mendapatkan surga itu kekal, ini lebih baik, kata Allah SWT. wa azwajul mutahharah, mereka juga orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan istri-istri yang disucikan, wa ridwanun minallah, dan mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah realita kenyataan daripada kehidupan dunia. Dunia itu memang indah dilihat, indah dipandang, indah dirasa, wanita-wanita yang cantik, anak-anak yang tampan, harta-harta yang melimpah, kendaraan, hewan ternak, kemudian perkebunan, semuanya indah dirasa, indah dipandang. Namun ingat, itu semuanya mataul hayati dunia. Makanya Nabi SAW menyatakan, mali walid dunia, ada apa aku dengan dunia? Ada apa diriku dengan dunia? Innama ana tarakibin, aku ini di dunia seperti halnya seorang musafir. Qala bi dhilli syajarah, yang sedang tidur siang di bawah naungan pohon. Tsumma raha wa taraka, kemudian pergi dan meninggalkan pohon itu. Enak, lagi panas-panasnya berjalan, kemudian ada teduh pohon, berteduh di situ sebentar. Sampai tertidur-tidur siang di situ. Tapi tidur siang istirahat di bawah naungan pohon yang sejuk tadi hanya sebentar. Musafir akan meninggalkan tempat tersebut meskipun dia rasa tempat tersebut adalah sejuk, meskipun dia rasa naungan pohon itu adalah adem, akan nyaman dia tinggal di situ terus. Tetap dia akan tinggalkan itu. Dia akan menuju negeri aslinya. Nah, begitu pula lah Nabi SAW mempermisalkan dirinya dengan dunia. Bahwasanya dunia menurut Nabi Muhammad SAW, hubungannya dengan beliau itu sebagaimana halnya seorang musafir dengan naungan pohon. Beliau musafirnya, dunia adalah naungan pohonnya. Musafirnya singgah sejenak tidur siang. Bukan tidur malam. Kalau tidur malam kan panjang. Permisalannya di sini qala. Qala beda dengan nama. Kalau nama tidur, qala khusus lagi tidur siang. Nabi SAW mempermisalkan di bawah pohonnya bukan tidur malam yang mungkin panjang. Permisalannya cuma tidur siang, menunjukkan dunia sebentar. Orang bisa bernikmat-nikmat di sini sebentar. Kalau dia tidak perhatikan hal-hal yang bisa membuat dia terus bernikmat-nikmat di akhirat, maka senikmat-nikmat apapun yang dia dapatkan di dunia akan terlupakan hanya dengan satu celupan nikmat, satu celupan azab neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga teruslah berteman dengan orang-orang yang baik. Jangan meninggalkan mereka hanya karena kehidupan duniawi, hanya karena perhiasan kehidupan duniawi, karena ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi, karena ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, lantas dia tinggalkan teman-teman solehnya, dia tinggalkan teman-teman baiknya, dia tinggalkan teman-teman ahlu sunnahnya, dia kembali bergabung dengan orang-orang fasik, dia kembali bergabung dengan ahlu bid'ah wal ahwa. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tafsir ayat yang ke-28 insyaallah masih akan kita lanjutkan pembacaan tafsirnya di pertemuan yang akan datang bi'idnillah ta'ala. Allah ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.